firman Allah Ta'ala. Turunkan kepadanya dari Tuhannya. Lalu pertama, iman kita sama dengan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita mesti sama dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama 72 neraka. Yang pertama itu yang tadi kita ma ana alaihi wa alaihi dalam mukadimah yang kita bincang dahulu. Jadi itu ciri pertama. Iman, akidah dia, iman dia, yakinan dia mesti sesuai sama dengan akidah Nabi. Kalau akidah Nabi lain, akidah dia lain, itu bukan iman. Itu cacat iman atau rosak iman atau batas iman. Itu ciri pertama. Iman kita mesti sama dengan iman Rasulullah. Untuk menyamakan itulah kita buka kita. Untuk menyamakan itulah kita duduk di rumah atau guru kita mengaji. Untuk menyamakan itulah kita perusahaan ilmu ni sejati. Nak bagi sama bukanlah satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Satu, kita perlu kesungguhan untuk mendapatkan ilmu. Baik, yang kedua. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Yang kedua, iman mesti kulli iman mesti kulli maknanya terima semua. Aku juri, juri ini mana ambil sarungan baru ambil sarungan yang kita namakan dia sekularisme. Sekularisme ni bercanggah dengan akidah. Ambil semua ajaran Islam, dia tolak semua ajaran Islam. Iman yang sempurna ialah iman yang kulli. Kulli di mana di situ maknanya dia menerima semua rukun iman. Dan dia menerima semua kekuatan-kekuatan dari rukun iman. Tidak ada hilang padanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini yang kedua. Iman kita itu iman yang kulli. Maknanya kita duduk dalam Islam ni, semua yang ada dalam Islam, semua kita terima. Kita tidak tolak walaupun satu. Kita tidak bersenda walaupun satu. Kita tak main-main walaupun satu. Kita tak olok-olok walaupun satu. Tapi iman mesti kulli. Itu sahabat kaedah mesti tolak satu sama juga. Jadi enam tolak satu sama juga kubur. Enam rukun iman. Tolak satu bukan mana ada lima lagi rukun iman. Maknanya akan terus. Itu juga enam tolak suku. Suku maknanya kubatan bagi rukun. Rukun itu ada benda yang disebut. Bahkan kupasan bagi rukun itu adalah kupasan yang qat'i. Sebenarnya dia menolak rububiyah Allah. Dalam rukun beriman kepada Allah, kupasan bagi rukunnya sebenarnya adalah rububiyah Allah. Tiba-tiba orang itu mempertahankan rububiyah Allah. Orang itu mempertahankan rububiyah Allah. Sebenarnya itu suku. Enam tolak suku. Bukan lima. Tidak suku tak? Tidak. Ini kira akidah. Ini matematik akidah yang kita datang ini. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, iman mungkin kulli. Dalam ayat ini Allah kata semua mereka, iaitu Nabi dan seluruh orang beriman. Semua mereka beriman kepada Allah di dua rukun. Beriman pada malaikat, beriman pada kita, beriman pada Rasul. Lalu diberi contoh beriman mesti kulli ini beriman pada Rasul. Kalau kafirku kena ahadim min rasulin, tidak boleh membeza-bezakan antara seorang Rasul dengan Rasul yang lain. Nabi-nabi dan Rasul yang disebut semua ada 25. 25 ni kena terima semua. Tolak satu kufur. Ayat ini dia bagi contoh dalam beriman pada Rasul. Rasul yang disebut namanya dalam Quran dan hadis Nabi 25 orang. kelima ini wajib kita beriman setiap orang. Kalau kita tolak seorang, jawapannya ialah kufur. Kita sangat kena sedar bahawa mungkin dia menolak seorang kita lagi, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dia menolak kita lagi, Nabi Sulaiman, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kalau ikut matematik 25 tolak 3 berbaki 22, majoriti demokrasi kita masih sah. Itu matematik kita tak pakai. Kamu tolak, kita jatuh semua sekali. Ini bahayanya akidah. Ini bahayanya akidah. Ya. Baik, jadi iman itu seperti iman yang kuli. Kuli di sini maknanya seluruh ajaran Islam kita terima. Tidak menolak walaupun satu. Tidak mempersoal walaupun satu. Tidak mempersoal walaupun satu. Keyakinan kita kepada seluruh akhir ada dalam Islam adalah keyakinan yang satu seperti tidak ada sedikit keraguan pun. Baik, yang ketiga. Waqalu sami'na wa ata'na. Orang beriman sifatnya yang ketiga ialah waqalu, dan mereka sentiasa berkata sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami patuh. Ini sifat orang beriman. Orang yang tidak beriman mungkin dia sami'na, tapi selepas itu apa tidak. Ataupun dari awal tidak mahu sami'na. Itu saya harap penduduk dunia ini, ini praktikal, salah satu dari praktikal sami'na. Dadah telinga ini adalah sami'na. Dan lepas ini sami'na. Jadi prinsip yang kita perlu jaga dalam hidup kita. Walaupun ayat ni dibincang tentang rukun, tapi rupanya ayat Tuhan berada depan kita, kita perlu tadabburkan dia. Allah tanya, afala yatadabbaruna al-Quran am antum ala qulubin aqwalah. Sebenarnya apa kamu tidak meneliti isi-isi Al-Quran Al-Karim itu? Ada hati kamu sudah diuji. Maknanya orang yang hatinya sudah diuji, dia tak nampak ada apa yang ada dalam Al-Quran. Kita baca dulu. Itu kita tak lepaskan bila kita jumpa Islam, walaupun dia hanya bincang tentang dalil bagi sesuatu, jadi kita akan kupas apa yang ada. Itu dalam pengajian ini, insyaAllah. Sahabat yang dirahmati Allah. Jadi ketika orang beriman ialah sami'na wa ata'na. Ini adalah diri yang ketiga yang perlu kita jaga diri kita. Budaya menadah telinga. Budaya suka mendengar. Ini adalah budaya yang sebab imak surah Al-Mul. Itu ada kisah dalam surah Al-Mul tu, yang mana Allah nak humban manusia ke dalam neraka. Kita nak humban, maka ditanya dulu, ada tak pada dia pemberi peringatan? Dia pun jawab ada pemberi peringatan. Kemudian kita ditanya balik, kenapa dia masuk ke dalam neraka juga? Walaupun ada ulama, guru, orang alim menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah dan sebagainya. Lalu dengan nada sesat, mengatakan lakunna nahmahu au nakilu. Kalaulah kami dulu di dunia kami menadah nahmahu au nakilu. Kalaulah di dunia dulu kami berfikir sungguh-sungguh, nescaya kami menjadi penghuni neraka. Tahir ini, kata dia. Maknanya salah satu sebab manusia diumpan ke dalam neraka kerana telinganya tidak berfungsi dengan baik. Alhamdulillah kita yang ada ni telinga kita berfungsi. Tapi ramai orang bila dia dengar ada kuliah, dia balik, dia tak boleh duduk dengan kuliah. Kalau dia ada urusan penting, apa? Hari lain dia duduk. Ini kalau dia ada kuliah, dia bukan di sini sebagai. Ya. Di kaki itu hari-hari dia bangun masjid. Bila ustaz kuliah, boleh. Tak ada kerja pun. Dia bangun, dia bangun semayang balik. Kalau kita lihat dari sudut hukum pun, kita ngaji macam mikor itu, ini yang berjemaah, satu, kita ya. Kalau ini yang kasih dua ya, kita berat. Maknanya, kita dah tu dia buat bayar tu, kita yang berjemaah bersama dan tidak, kita cuma tak main itu. Kita tinggal. Tidak boleh nak kata selingu. Orang beriman, dia kena kata selingu. Dia kena kata selingu kepada Allah, dia kena kata selingu kepada Rasulullah, dia kena kata selingu kepada apa yang disampaikan daripada Allah dan Rasulullah. Lepas kata selingu tak cukup. Dia kena beramal dengan apa yang dia apa yang dia pelajari itu, dia kena beramal. Saya nak ingatkan diri saya dan sebutkan salah satu soalan yang Allah katakan nanti di badan masyar ialah tentang ilmi lima ya, lima amil abid dah disebut di situ dengan mudah. Allah akan tanya ilmu yang kita dapat kita guna buat apa, maksud amanah. Nah, ini merupakan amanah. Ya, Qurana Rabbana. Jadi orang beriman yang keempat adalah orang yang sentiasa hisab, orang yang sentiasa sedar, orang yang sentiasa memohon maaf, orang yang sentiasa bertaubat. Rasulullah SAW satu hari antara 70 hingga 100 kali istighfar. Dia tidak ada sebab dosa. Apa? Itu ciri orang beriman. Orang beriman dia akan minta maaf banyak. Kufrana yang sentiasa memohon kemaafan Allah. Walaupun dia tidak berdosa, tapi dia sentiasa hisab, sentiasa sedar, sentiasa kembali. Wa ilaikal maqdir. Ciri kelima orang beriman, orang yang sentiasa berpegang bahawa dia akan kembali pada Allah bila-bila masa. Lantaran itu, dia sudah ada persiapan-persiapan untuk kembali kepada Allah. Wahilai kemati dan kemudianlah kami kembali. Maknanya orang beriman itu dalam menjalani kehidupan dia nak mati besar-besar. Dia nak masuk kubur. Lantaran itu hidup dia, dia adalah dasar. Hidup dia ambil kisah. Untuk faham dalam haram. Orang yang tak kisah mati ini, dia tak peduli dosa Allah, dia tak peduli halal-halal, dia tak peduli surga neraka. Yang dia peduli itu saja. Baik, ada lima ciri yang boleh kita keluar situ. Dan dalam hadir kita tengok lima-lima itu macam mana. Ya, balik orang siap balik lah lima itu. Ada lima-lima, ada sempurna atau tidak, itu perlu dinilai semula. Bahkan firman Allah Ta'ala lagi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi, wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi, wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. صدق الله العظيم. Ini cuba sama seperti dia ada dua bahagian. Bahagian pertama dia sebut tentang iman, bahagian kedua dia sebut tentang kufur. Bahagian pertama, ya ayuhan dina amanu, orang yang beriman. Aminu billah, berimanlah kamu pada Allah. Wa rasulihi. Dan kitab tiga. Wa Alkitab billadzi nazzala ala rusulih, kitab yang diturunkan kepada rasulnya Al-Qur'anul Karim. Alkitab billadzi anzala min qabl, itu sampai situ itu bagian pertama. Dia menyentuh perbincangan tentang iman. Dia hanya sebut tiga rukun. Tiga rukun lagi tidak disebut. Sebab ini. Dan selepas itu, ayat selepas itu dia bincang tentang kufur. Yang dia bincang tentang kufur, dia menyebut semua rukun. Bukan pada tiga, dia sebut semua. Amayyakfur billahi. Siapa yang kufur pada Allah. Atau dia kufur pada malaikat. Kufur kita. Kufur pada Rasul, kufur pada hari akhirat. Allah kisah dalam dunia dengan kesesatan yang jauh sejauh-jauhnya. Pada selisih ayat ini, bila perbincangan tentang iman menyebut tiga rukun saja. Perbincangan tentang kufur menyebut semua rukun. Cuba sahabat. Maka iman itu pertama aminu billahi, yang kedua wa rasulihi, yang ketiga wal kitab. Dia tak sebut tentang malaikat, dia tak sebut tentang hari kiamat. Sebab dalam enam rukun ini, rukun asasnya ialah tiga ini. Ketika tiga rukun lagi, dia bersumberkan kepada tiga rukun ini. Beriman kepada malaikat, dia bersumberkan kepada rukun yang pertama, rukun kedua, dan rukun yang ketiga. Begitu juga qada dan qadar. Begitu juga hari-hari. Dalam hidup ini, kalau tiga rukun ini sempurna, beriman kepada Allah sempurna rukunnya, beriman kepada Rasul sempurna rukunnya, beriman kepada Quran sempurna rukunnya, tiga lagi rukun dia ikut sama sempurna. Al-Quran ini wajibkan waktu dia suruh tiga saja. Di dalam iman tiga rukun ini dihakam dengan sempurna, tiga rukun lagi wujud secara automatik. Dia terus wujud dengan sempurna. Tetapi dalam hal kufur, kamu kufur pada mana-mana rukun, dikira kufur semua. Maksud disebut semua rukun. Ayat yang macam ni bukan satu ni, banyak ayat. Banyak ayat. Dia tak sebut semua rukun, tapi dia sebut rukun asas dan pokok saja. Kalau keimanan kita pada Allah sempurna, keimanan kita pada Rasul sempurna, keimanan kita pada Al-Quran sempurna, otomatik beriman kepada malaikat dah ada dalam tu, otomatik beriman kepada hari kiamat dah ada dalam tu, otomatik beriman kepada qada dan qadar pun semua dah ada dalam tu. Namun pada asal ayat ini adalah dalil terhadap rukun iman. Jadi inilah salah satu untuk apa? Kita lihat yang ketiga. Dan berikutnya lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisan jirra an tuqallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakin jirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dalam ayat ini pertama sekali yang perlu kita teliti, ayat ini menegaskan bahwa akidah adalah perkara pertama dalam Islam. Amalan adalah perkara yang kedua. Ibadah perkara kedua. Akidah perkara pertama. Yang mana amalan dan ibadah kita bergantung penuh kepada kita. Kalau iman kita sempurna, ibadah kita sempurna. Iman kita kekal, amalan kita menjadi debu-debu yang berterbangan. Baik, ayat ini kata, Laisan jirra kalau ada terjemah bawah tu sahabat baca sendirilah. Terus terjemah untuk mudah mengkupas mengimankan mata. Laitu mirra, bukanlah satu kebajikan. Bukanlah satu amalan kebajikan. Dinafikan perbuatan ini sebagai kebajikan. Laitu mirra, bukanlah suatu amalan kebajikan. Tuan luwujuhakum, kamu mengadap muka kamu. Itulah baitul maqdis. Kisah kedua kisah. Kisah pertama baitul maqdis. Kisah kedua ialah kubah yang ada hari ini. Ayat ini Allah kata, bukanlah suatu kebajikan. Kamu mengadap muka kamu ke kiblat. Beribadah pada Allah. Maknanya orang mengadap ke kiblat ini, dia untuk apa? Beribadah. Tapi ibadah itu tak jadi kebajikan. Tak dikira kebajikan. Dikira kebajikan bila? Walakin al-birra. Tapi kebajikan itu dikira. Alamana billah. Bila kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kamu tidak dikira. Jika kamu kepada Allah gugur, iman kamu kosong. Akhirnya berapa? Perkara nama satu. Sebab itu ayat ni kata, bukanlah suatu kebajikan. Kamu mengadap muka kamu ke kiblat, baitul maqdis ke kiblat. Bukan satu kebajikan bila kamu mengadap diri kamu ke kiblat itu. Melakukan ibadah itu bukan satu kebajikan. Tidak dikira kebajikan. Kebajikan dikira dengan bermulanya amana billah. Bila kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kita, beriman pada hari kiamat, beriman kepada kuasa dan qadar. Bila iman kamu sah dan sempurna, barulah kamu mengadap melakukan apa-apa. Dikira kebajikan, kebajikan, kebajikan, kebajikan. Tapi kalau akidah kamu gugur, semua jadi debu-debu yang berterbangan. Saya minta kepada sahabat simak surah Al-Kahfi ayat 23 hingga 26. Ada cerita sedih tentang orang baik yang tidak sedar kepada iman. Jadi dia balik kepada Allah segala iman yang tidak dikimbang walaupun sedikit. Al-Munajibukum bil-Azina A'mala, kata Allah. Kata semua iman, kamu tak sudah. Aku nak cerita pada kamu tentang orang yang rugi amalan dia. Yastaghuna annahum yuqinuna sun'ah. Mereka di dunia dulu, dialah orang yang beriman. Sebab pula ni ke masjid apa beribadah. Dialah dan dialah yang paling baik. Dialah yang paling elok dia sangka. Tapi tak. Dia kata, Fala nu'imalahu yawmul qiyamati wazna. Kami tak timbang amalan dia walaupun sedikit. Dia ada sembahyang, dia ada puasa, dia ada zakat, dia ada haji, dia ada korban, dia ada sedekah, dia ada macam, dia ada kebajikan. Tapi Allah kata, Malanu imanahu yaman kiamat. Kami tak sifat amalan dia walaupun sedikit. Kenapa? Bila kita sama banyak, kita akan jumpa imannya gugur. Satu ayat di Al-Qur'an ini menegaskan bahawa seluruh kebajikan yang kita lakukan tidak akan jadi kebajikan jika di akidah kita sempurna terlebih dahulu. Akidah kita sah terlebih dahulu. Tapi kalau akidah itu sudah gugur, sudah batal, sama ada syirik berlaku, atau kufur berlaku, ataupun ridah berlaku, ataupun bid'ah berlaku, segala-galanya menjadi debu yang berterbang. Sahabat yang dirahmati Allah. Itu kena yang ada dalam ayat itu sebenarnya. Ya, tak boleh tunjuk balik. Ya. Dalam hadis Jibril yang masyhur, itu ketika dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa seorang Arab Yahudi, menanyakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai Islam, iman dan ihsan. Baginda bersabda mengenai Islam, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. rujuk maksud Al-Quran. Dalam Quran, rukun iman yang disenaraikan 1, 2, 3, disenaraikan 5 sahaja. Yang keenam tidak disenaraikan di situ, ditetapkan dalam ayat yang lain. Yaitu beriman, berdoa dan ada orang Melayu yang katanya ulama tipu kita. Rukun iman sebenarnya 5 saja kata dia, bukan lah. Cuba tengok Al-Quran. Kita tak nak naik disebut 5 je. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul, beriman pada kitab dan beriman pada Tuhan. Allah dan Qadar duduk dalam ayat berasingan. Tidak disusun dalam Al-Quran. Yang menyusun hanya dalam 6 hanyalah hadis tadi saja. Hadis tadi saja disusun 6. Pada tujuh ayat 66. Ini rahsia yang sahabat kita faham. Al-Quran dia adalah kitab Allah yang mukjiz. Kuasa bagi Tuhan ialah hadis Nabi. Dari hadis Nabi dia mengutip Al-Quran. Beriman pada qada dan qadar, dia berada dalam rukun iman yang pertama. Beriman pada Allah. Dalam beriman pada Allah, kita ada tauhid rububiyah. Di dalam tauhid rububiyah, keluar daripadanya beriman kepada qada dan qadar. Itu pada rukun iman yang pertama, beriman pada Allah itu, di situ ada qada dan qadar. Itu tak perlu diulang qada dan qadar. Maka yang keenam Al-Quran. Hadis Nabi menyebut yang keenam sebab dia mengubah Al-Quran. Hadis Nabi terjadi kepada Al-Quran. Itu disenaraikan yang keenam ialah qada dan qadar. Siapa yang berkata rukun iman lima gugur iman. Sebab itu kita bunyi pegangan rukun iman adalah 6. Bila kita kata 6, maknanya kita menerima hadis Nabi. Dalam masa yang sama Al-Quran itu juga kita terima. Yang keenam itu sebenarnya dia berada dalam rukun iman yang pertama, iman pada Allah di bawah tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah itu saya percayakan pecahan itu keluar daripadanya beriman terhadap qada dan sama boleh semak semua Al-Quran dia akan sebut sekadar lima. Masih lima dia tak sebut qada dan qadar. Qada dan qadar disebut dalam ayat yang lain, ayat yang lain. Ya, sebab itu tak boleh sedikit itu. Al-Quran yang rahmati Allah. Kita lihat Al-Quran. Dalam perkara itulah yang dikatakan rukun iman. Dalam perkara itulah yang dikatakan rukun iman. Dan dialah yang menjadi asas. Ya, ingat rukun iman asas. Kalau asas ni orang lain kita bercakap ya. Siang ya. Siang kata mana-mana. Sebab berjalan mana-mana. Ya, untuk berjalan ke luar kita akan nampak semua ada siang saja. Kita mengibat. Projek? Sebentar kan? Iman kita projek sebentar kan? Itu hari ini saya datang tolong cari di bawah tu. Kita ada rukun, kita ada kupasan bagi rukun. Tuan dari rukun ialah ia. Kupasan bagi rukun tu lah. Yang menjadikan dirinya bumbung, dinding, lantai, tingkah, pintu, tangga, perjalanan dalaman, perjalanan luaran, yang lengkap sebuah rumah. Ia jadi projek sebegini. Yang duduk di rumah. Sebab itu, bila kita mengaji rukun, kita kena mengaji kupasan lagi rukun. Inilah asas kita ini. Sepanjang pengajian kita nanti, kita akan mengaji rukun dan kita akan mengaji kufatan bagi rukun. Kufatan bagi rukun juga yang kita tekankan sangat dalam perbincangan kita ini. Ya. Lalu kita dengar rukun, kufatan bagi rukun jangan. Jangan dimaklumkan pada kita. Kita nak tegakkan bahawa kita ada rukun dan kita ada kufatan bagi rukun. Menolak kufatan bagi rukun yang kufatan. Yang meminat yang fatah tidak ada fikah ulama adanya sama dengan menolak rukun. Sebagai contoh, orang yang membawa sesuatu lalu dipersembahkan di atas tanah perkuburan, yang memuja tanah perkuburan itu, meminta sesuatu hajat dari tanah perkuburan itu, orang itu melakukan perbuatan syirik. Syiriknya pada mana? Pada kufatan. Kalau tanya dia, dia kata saya beriman kepada Allah. Dia tidak beriman, kata dia. Dia beriman. Kalau gitu perbuatannya itu di mana salahnya? Salahnya pada kufatan syirkul. Itu tauhid uluhiyah. Allah adalah kesembahan tunggal. Tiba-tiba dia sembah kubur. Jadi dua sembah. Satu dia sembah Allah, satu lagi dia sembah kubur. Menjadikan dua kesembahan. Dua sembah. Itulah yang dinamakan syirik. Di mana letak kesilapan itu? Di mana letak kesalahan itu? Satu letak pada kufatan bagi rukun. Jika dia kita berkali, dia akan kufat rukun. Dan kufatan bagi rukun itu yang kufatan sempurna. Dan inilah keistimewaan kita ini yang kita katakan nanti. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jangan lagi jadi tuntutan saya. Saya selalu dengar orang kata rukun Islam tu tiang, ya. Rukun Islam tu dia tiang. Rukun dalam arti ini maknanya penjuru. Rukun ialah penjuru. Orang main bola tu akan penjuru. Orang panggil jantan. Rukun ya. Akan penjuru. Rukun tu penjuru. Penjuru ada tiang biasanya. Lepas tu bila sebut rukun tu tiang. Islam tu dia ada lima tiang. Tapi kalau ada tiang saja, dia sebagai kan? Lepas tu syahadah dia ada kubatan bagi rukun. Kariang dia ada kubatan bagi rukun. Kita kepimpinan dalam Islam. Ya? Maka dia ada kubatan bagi rukun. Maka dia ada kubatan bagi rukun. Itu ekonomi Islam. Kufatan itulah yang menjadikan Islam itu ada bumbung, ada dinding, ada letak sebuah rumah. Jadi kalau Islam itu secara rukun, dia hanya semua yang puasa zakat haji, yang lain dia tidak ikut Islam. Itu bukan itu. Bukan saya itu. Ada orang berpuas hati begitu. Dia cukup kalau dia terima rukun, kufatan bagi rukun dia tak peduli dah. Akhirnya hidup dia bersama pada kufatan bagi rukun. Pada rukun mungkin dia tak nampak tak. Tapi pada kufatan rukun dia melakukan benda-benda yang menyebutkan Allah. Keimanan seorang tidak akan sempurna melainkan setelah dia beriman dengan semua yang disebutkan itu. Mengikut cara yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa mengingkari sesuatu dari adanya, sudah tentu ia terkeluar daripada lingkungan Islam, termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Jadi, keenam-enam rukun itu wajib diterima. Tolak satu sama juga hukum. Setelah satu perbincangan. Kita akan perbincangan kedua ini, iman kepada Allah. Kita nak habis muka surat ini. Habis muka surat. Sebelah ini, kita tangguhkan kalian. Kita mula rukun yang pertama, beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah dapatkan bererti beriman dengan teguh dalam kurungan tolong tulis kalimah besar. Itu kalimah yang tepat. Iqadul jazim. Adam, jazam ni namanya yakin atas berasal. Ah, itu tambah. Saya mengaji dulu, satu mengaji agama dulu, pada nama dulu, lemah gantung. Gantung kelima. Sampai buku tu tak nampak apa. Orang cetak kena hak kita tulis, hak kita tulis lagi banyak orang orang cetak. Ah, itu baru mengaji. Kalau buku duduk elok tu, itu tak mengaji rasanya. Sayanglah, duduk tak panggil nanti ya. Ya, 28 ringgit ni tak cabut minyak sekali dah habis. Tak cabut minyak sekali, tolongnya keluar mana-mana habis. Ha, ini 7 tahun kalau 12 kali. Oleh kerana kita jadi 22 kali jadi 3.5 tahun. 3.5 tahun 28 ringgit kalau kira lagi saya tak tahu. Baik. Beriman kepada Allah Azza wa Jal maknanya beriktikad dengan jazam. Jazam tulis lima jazam tu. Kemudian atas lima jazam tu sahaja kena nuk lagi 100%. Beriktikad dengan jazam maknanya kita yakin 100%. Kita pun yakin 100%. Tak usah. Tak faham. Kita kena ni tersalah. Tiga-tiga ni tersalah, tak ada. Dia mesti yakin 100%. Apa yang kita nak yakin 100%? Ada benda yang kita nak yakin 100%. Ada benda yang kita nak yakin 100%. Bahwa Allah adalah Rabb yang memiliki dan mencipta segala-galanya. Yang pertama. Kita beraktifat dengan jazam yang cinta beratus bahwa Allah adalah Rabb. Apa makna Rabb itu kita akan lihat kemudian. Istilah Rabb itu perlu dipahami. Kita beriktikad dengan jazam bahwa Allah adalah Rabb yang memiliki dan mencipta segala-galanya. Tidak ada Rabb yang lain. Kalau ada Rabb yang kedua, syirik. Rabb satu saja, Allah. Rabb adalah pencipta, pengurus, pemerintah alam semesta. Hal-hal pentadbiran, hal-hal pengurusan dipanggil Rab. Sesuatu rumah dalam masyarakat dipanggil Rab Bandai. Dipanggil Rab Bandai. Di rumah itu, dalam rumah itu dia yang urus, dia yang tinggal. Seluruh alam semesta ini, seluruh makhluk ini Allah adalah Rab. Maknanya Allah yang urus semua. Allah yang tadbir semua. Allah yang perintah semua. Allah yang menjalankan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan dan pemerintahan alam dan makhluk. Kita wajib beriktikad dengan jazam bahwa Allah adalah Rabb, tidak ada Rabb yang lain daripada-Nya. Allah adalah Rabb. Itu dulu istilahnya. Satu, dua. Dialah Tuhan yang berhak diibadahkan dengan jazam. Yang kedua, kita beriktikad dengan jazam bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahkan dengan ikhlas. Allah saja Tuhan yang kita sembah, selain dari Allah tidak disembah. Kalau ada sesembahan yang lain, itu adalah syirik. Itu yang kedua. Yang kedua, kita beriktikad dengan jazam bahwa Allah adalah sesembahan. Tidak ada sesembahan yang lain daripada-Nya. Yang ketiga, itu sama adanya. Dan yang ketiga, yang ketiga ini agak kena tahan sikit. Dan dialah Tuhan yang memiliki nama-nama yang indah. Tinggal satu sahaja. Yang ketiga, dialah Tuhan yang memiliki nama-nama yang indah. Yang ketiga ni kita beriktiraf dengan jelas. Kita yakin 100% Allah memiliki nama-nama yang indah. Sifat dengan jelas, dialah Tuhan yang memiliki nama-nama yang indah. Yang keempat yang ada di situ, dan dialah Tuhan yang memberikan sifat dengan segala sifat-sifat kemalat. Kesempurnaan itu kemalat. Kemalat itu maknanya kesempurnaan. Itu ini akan sebut sifat kemalat. Itu istilah. Istilah-istilah ini mesti ada dalam tulisan kita lah. Ya. Dan dialah Tuhan yang bersifat dengan segala sifat-sifat kemalat, sifat-sifat kesempurnaan, dan suci bersih daripada segala kekurangan. Jadi dari situ maknanya kita dapat secara mudah. Bila saya kata saya beriman kepada Allah, ada empat perkara yang saya kena sisi. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Bila saya mengaku saya beriman kepada Allah, tauhid rububiyah kena sempurna, tauhid uluhiyah kena sempurna, tauhid asma kena sempurna, tauhid sifat kena sempurna. Lepas ini satu batang beriman kepada Allah batang. Semua tadi asma dan sifat tu kita gabung menjadikan dia tiga saja. Dia hampir sama. Walaupun ada perbezaan, ada jadi ada persamaan. Persamaan perbahasannya itu kita gabung. Tapi secara umumnya, bila kita kata kita beriman pada Allah, maka kita beriman pada Allah pada rububiyahnya. Kita beriman pada Allah pada uluhiyahnya. Kita beriman pada Allah pada asma-Nya. Kita beriman pada Allah pada sifat-Nya. Gabungan empat perkara ini, kita telah beriman pada Allah. Orang satu, iman pada Allah. Gugur. Sahabat sekian. Iman kepada Allah mengandungi tiga bagian tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Itu sifat dengan dalam Allah adalah Rab, ada Rab yang lain melainkan Dia. Allah pencipta, pengurus, pemerintah tunggal bagi alam ini. Itu adalah tauhid rububiyah. Yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah mengesahkan Allah dari sudut ibadah dan sembahan. Allah Tuhan yang satu yang disembah, tiada yang disembah melainkan. Yang ketiga kita ada tauhid asma dan sifat. Tauhid asma maknanya kita mengesahkan Allah dari sudut nama. Nama Allah ada berapa? Betul. Nama Allah banyak. Yang bersifat itu yang Allah beritahu. Sifat Allah ada berapa? Tak boleh jawab. Tanya tauhid asma. Tauhid asma ya. Kita ada nama-nama Allah. Yang Allah beritahu kepada kita 99. Yang Allah beritahu wallahu a'lam. Itu nama Allah banyak. Berarti dalam doa mustajab yang Nabi beritahu kepada kita. Nabi kata kalau kamu guna doa ni, Allah akan terima permintaan kita. Allah akan mustajab. Dalam doa itu, kita berdoa menggunakan nama yang Allah sebut. Dan nama yang Allah tak sebut kepada kita, Allah sebut kepada orang lain. menyucikan Allah dari sudut iman. Jadi tauhid asma dan tauhid sifat ini kita sebut sekali menjadikan dia tiga sahaja. Jadi katakan Allah kita akan sembah berkembang datang tauhid rububiyah. Nah, ini kita sesuaikan bahasa Allah. Kemudian beriman kepada kecil tiga bahagian tauhid itu ialah berhakikat dengan keesaan Allah Taala mengenai rububiyahnya, itu yang pertama. Uluhiyahnya yang kedua. Sifatnya dan ini tolong tambah dan nama dan sifatnya tertinggi nama ya. Asma itu tertinggi ya. Di bawah dan sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-namanya yang mulia. Alhamdulillah. Ya, empat tu ya. Rububiyah, uluhiyah, sifat, asma. Empat. Maka itu bila saya kata saya beriman pada Allah, maka empat perkara ni kena selesai. Rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Empat ni kena selesai. Tak selesai, ini masalah. Inilah kupasan bagi rukun. Beriman pada Allah rukun, tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma, sifat, ini namanya kupasan bagi rukun. Dan lepas kupasan bagi rukun itu, tauhid rububiyah itu masih kupasan lagi. Kupasan kupasan kembang lagi. Orang kawan kita menjadi mukmin, sehingga dia beraktifah bahawa Allah adalah tujuannya, pembela dan pengurus bagi segala sesuatu, bukan yang lain. Ia adalah tauhid rububiyah. Ialah Tuhan yang berhak disembah, bukan yang lain. Itu tauhid uluhiyah. Ialah Tuhan yang maha sempurna pada sifatnya dan pada nama-namanya. Itu tauhid asma. Sekarang kita ni kata, kita tak boleh kata orang tu beriman. Jadi kita tiga-tiga ni. Rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Tiga-tiga ni sempurna pada dia, kita kata dia beriman. Tiga-tiga ni satu, kita kata dia beriman. Saya. Mari kita. Al-Fatihah yang dirahmati Allah. Okey, sekali tidak ada yang sempurna selain daripada Allah. Ketiga-tiga bahagian tauhid itu termasuk dalam pengertian beriman kepada Allah. Itu. Ketiga-tiga bahagian tauhid itu termasuk di dalam pengertian beriman kepada Allah. Maknanya, bila saya kata saya beriman kepada Allah, tiga tauhid ini kena selesai. Rububiyah, uluhiyah, dan sifat. Cuma sesedari pun tak nak sampai ke begini. Saya kena berikan ikut semula. Sekarang nanti datang cerah semula. Semalam hari Jumaat saya kuliah maghrib di Gombak. Kemudian subuh di itu satu penilaian yang suka. Ya, sahabat, kita hanya boleh lihat tanda. Kadang-kadang tanda itu betul, kadang-kadang tanda itu tak benar-benar. Dan sebab itu, kita boleh lihatlah. Jadi, keinginan sebenar, hanya Allah yang tahu. Cuma fokus kita, iman, dia ada tiga perkara. Pertama, sebutan kita. Yang kedua, keyakinan hati. Yang ketiga, praktikan amalan. Jika ini kita lihat sempurna, hukum zahirnya sempurna. Tapi kalau tiga-tiga ini ikutkan, hukum zahirnya yang dalam Allah yatawallu umur. Allah tahulah dalamnya. Akhirnya, kita lihat pada sebutan tiga-tiga. Pertama sebutan tiga-tiga. Yang mengucap dua kalimat syahadat. Jadi hanya menyebut keyakinan. Tak ada usaha tidak yakin yang keluar dari mulut dia. Dia tak pernah fikir, tak pernah fikir, tak pernah olor. Satu, dan selesai. Dan hati. Hati kita tak tahu. Dalam. Hati kita tak tahu. Dan badan mungkin dia tahu. Hati mesti yakin pada mulut. Kemudian kita lihat praktikal amalan dia. Apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah suruh dia tinggal. Diri yang dia menghati diri keimanan. Kita kata akui orang beriman. Hukum zahir. Hukum batin. Tapi kalau zahirnya sudah mulutnya memperkisahkan hukum Allah, mulutnya mempersendakan ayat Allah, amalan dia sudah bukti dengan jelas melakukan benda yang secara pahami memperkisahkan iman. Ya. Yang kita hanya lihat pada akhirnya saja. Yang batin itu kita telah kembali kepada Allah. Jadi memang adalah ciri-ciri orang beriman. Ciri orang beriman misalnya kita boleh bentang ikut pandangan ulama yang berbagai-bagai. Saya boleh bentang pada saya 72 yang sudah dinilaikan oleh ulama-ulama yang ditunjuk dalam buku. Dia boleh bentang pada sahabat 72 ciri-ciri orang beriman. Jadi saya bilang satu, dia 72 tu dalam 30 dia dikatakan. Hati yang beriman. Sebab ciri-ciri itu dia. Nafik kita, kita boleh bentang 25 ciri paling pokok orang munafik. Kita satu, kita bentang 25 tu takut kita berapa? Hati yang lebih baik. Benda tu tidak ada dalam kitab para ulama. Dia hanya keluarkan saja dan dia duduk dalam bentuk senarai. Tak boleh. Dalam, saya ada kesempatan, saya keluarkan balik. Sebab benda tu tak dalam kertas juga. Dia perlu dikeluarkan. Semua ada ya Quran. Kalau kita menafi, kita mula dalam berawal surah Baqarah, kita terima. Keluarkan yang paling pokok saja. Yang cabang-cabang yang bila bercakap bohong tu tak masuk. Tak masuk tu. Bohong tak masuk. Beri amanah, kianah, tak masuk lagi. Itu munafik only. Ya? Itu munafik kata-kata. Kata-kata ni tak pasal iman. Yang pasal iman munafik, tadi. Yang kita 25 yang tiga panjang sabarlah sikit, sabarlah sikit. Semua benda nak habis hari ini, tak habis lah ya. Terima kasih sekali.